بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس رحمة للعالمين. وبعد، أخواتي الله أعزنا الله وإياكم، الحمد لله. kita insyaallah pada hari ini dan semoga Allah mudahkan pada hari-hari yang berikutnya akan membahas sebuah topik, suatu permasalahan yang tentu saja sangat penting bagi kaum wanita, yaitu berkaitan dengan masalah darah yang biasa mereka hadapi dalam kehidupan mereka, dan tentang pembahasan masalah haid, nifas dan istihabah ini adalah perkara yang sangat penting. Dan kita mengetahui bagaimana perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau mempelajari pembahasan masalah haid ini hingga bertahun-tahun lamanya, hingga beliau kemudian faham akan perkara tersebut. Tentu saja pembahasan tersebut adalah pembahasan tentang ahkam tentang masalah dima at-tabi'iyah bin nisa, tentang darah-darah yang merupakan kebiasaan kaum wanita. Dan tentunya darah yang dimaksud adalah darah haid, nifas dan istihabah. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan tentang pembahasan masalah darah kebiasaan tersebut, maka kita ingin ingatkan beberapa keterangan dari para ulama yang menunjukkan pentingnya bagi kaum wanita untuk memahami masalah tersebut. Di antaranya adalah apa yang dinukilkan oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Lahim dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Mutarattabah Al-Haid Wal-Nifas Wal-Istihabah, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah haid, nifas dan istihabah. Beliau menukilkan dalam pengantar kitabnya perkara-perkara yang mendorong beliau, memberikan motivasi kepada beliau untuk menulis satu risalah tentang masalah ini, tentang masalah darah yang ada pada kaum wanita yang merupakan darah kebiasaan mereka. Maka beliau sebutkan di antara pendorong yang memberikan motivasi kepada beliau untuk menjelaskan perkara tersebut adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibn al-Arabi al-Maliki dalam Arithul Ahwadi Hasyiah ala Jami' at-Tirmidzi. Beliau mengatakan bahwa wattaqsiru fi ulumihi wa masailihi amrun lam yazal yataqadam. Imam Ibn al-Arabi mengatakan bahwa kelalaian akan ilmu-ilmu tentang masalah ini serta permasalahannya, itu masalah haid dan nifas, ya terus saja ada di kalangan kaum muslimin. Sementara Imam Ibn Qudamah menyebutkan bagaimana pentingnya masalah ini bagi umumul ummah. Kata beliau dalam kitabnya Al-Mughni, wa qad allaka asy-syar'u 'ala al-hayd ahkaman. Kemudian beliau sebutkan secara global hukum-hukum tersebut. Lalu beliau berkata, wa idza thabata hadha falhajatu da'iyatun ila ma'rifati al-hayd liya'lama ma yata'allaqu bihi min al-ahkam. Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan bahwa syariat telah menaikkan hukum-hukum yang sangat banyak berkaitan dengan masalah haid. Kemudian beliau sebutkan secara global. Tentunya kita tahu bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah haid ini, dari puasa, salat, kemudian dalam masalah talak, ya, dalam masalah istibra, ya, dan lain sebagainya dari permasalahan-permasalahan hukum syariat yang dia tentu saja berkaitan dengan masalah haid dan nifas serta istihadah. Maka beliau menyebutkan secara global hukum-hukum tersebut lalu berkata, wa idza thabata hadza, jika telah sah perkara ini, telah jelas tentang bagaimana syariat mengaitkan haid dengan hukum-hukum permasalahan-permasalahan yang sangat banyak dalam masalah syariat, kata beliau, fal hajatu da'iyatun ila ma'rifatil haid. Nah, kalau begitu kebutuhan menuntut kita untuk memahami perkara haid ini, liya'lama ma yata'allaqu bihi min al-ahkam, agar diketahui apa-apa yang berkaitan dengannya dari permasalahan hukum. Demikian pula perkataan seorang alim dari ulama mazhab Hanafiyah, mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu Ibnu Abidin. Dalam Raddul Mukhtar beliau mengatakan, ma'rif wa ma'rifatu masailihi min a'zamil muhimmati lima yatarattabu alaihi ma la yuhsa min al-ahkam. Dan bahwa pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan, ya, masalah haid dan yang berkaitan dengannya, min a'zamil muhimmat, di antara perkara yang paling penting, lima yatarattabu alaihi ma la yuhsa min al-ahkam, karena apa yang berkaitan dengannya, apa yang tidak terhitung dari hukum-hukum, apa yang tidak terhitung dari hukum-hukum, ya. Demikian sangat banyak perkataan Imam An-Nawawi, perkataan para ulama, ya. Dan yang terakhir yang akan kita bacakan di sini adalah perkataan Imam Asy-Syarbini, salah seorang ulama dari madzhab Syafi'i, yang dikutipkan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Lahim dalam kitab tersebut, menunjukkan akan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjelaskan perkara ini tentu saja adalah orang-orang yang sangat erat kaitannya dengan kaum wanita tersebut dari suami ataupun walinya. Berkata Khatib Asy-Syarbini, ya, dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, kata beliau, yajibu 'alal mar'ah an ta'lama ma tahtaju ilaihi min ahkamil hayd wal istihadhah wan nifas. Wajib bagi seorang wanita untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari hukum-hukum seputar haid, istihadhah dan nifas. Ya, wajib. Berarti dia masuk dalam kategori yang disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, dan tentunya termasuk dalamnya adalah muslimah, karena hunna syaqaiqur rijal, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena wanita adalah belahan laki-laki, berlaku pada mereka apa yang berlaku pada kaum laki-laki kecuali ada pengkhususan. Naam. Kemudian menyebutkan, فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَالِمًا لَزِمَهُ تَعْلِيمُهُ وَإِلَّا فَلَهَا الْخُرُوجُ لِسُؤَالِ الْعُلَمَاءِ بَلْ يَجِبُ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِ مَنْعُهَا إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ هُوَ وَيُخْبِرُهَا فَتَسْتَغْنِي بِذَلِكَ. Kata beliau setelah menyebutkan tentang kewajiban wanita untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, istihadhah dan nifas, kata beliau, fa in kana zawjuha alima, jika suami dari sang wanita tersebut adalah orang yang alim, mengetahui hukum-hukum tersebut, lazimahu ta'limuha, maka diwajibkan, atau lazimahu ta'limaha, maka diwajibkan bagi suami tersebut, bagi laki-laki tadi, untuk mengajarkan hukum-hukum itu kepada istrinya. Wa illa, jika tidak, jika suaminya tidak mengetahui perkara-perkara tersebut, falahal khuruju lisu'alil ulama, maka wanita tersebut boleh keluar dari rumahnya, maksudnya, ya, untuk bertanya kepada para ulama. Bal wajibu. Kemudian beliau memberikan penekanan berikutnya, bal wajibu, bahkan diwajibkan. Wa yuharramu alaihi au yuharrimu alaihi man'uha, dan diharamkan bagi sang laki-laki untuk menghalangi istrinya dari bertanya kepada orang yang alim tentang masalah-masalah tersebut. Illa an yas'ala huwa, kecuali jika yang bertanya itu kemudian adalah suaminya, bertanya kepada seorang alim. Wa yukhbiruha, kemudian ia mengajarkan, mengabarkan apa yang datang dari jawaban, menjelaskan apa yang didapatkan dari ilmu tentang hukum-hukum masalah tersebut kepada istrinya. Fatastagni bidalik, dengan itu wanita tadi tidak perlu lagi untuk keluar dari rumahnya, karena asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, dibolehkan keluar karena hajat, asalnya mereka adalah di rumah, ya. Nah, jika kemudian tidak mendapatkan ilmu tersebut dari suaminya, maka mereka boleh keluar, bahkan wajib untuk bertanya kepada orang yang berilmu, kecuali jika suaminya mencukupkan ia dalam pertanyaan tersebut, ya, bisa menyampaikan pertanyaan tadi kepada seorang alim, lalu kemudian ia menukilkan jawaban dari sang alim tersebut dalam masalah tadi, maka ketika itu wanita tadi tercukupkan dari kepentingan untuk keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu tentang hukum-hukum yang dimaksud. Naam, ya. Ini perkataan dari Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, salah seorang ulama terkemuka di madzhab Syafi'i, ya, dalam Mughni Muhtaj, yang menunjukkan kepada kita kedudukan permasalahan haid, kemudian juga istihadah dan nifas bagi wanita, dan bahwa perkara ini diantara perkara yang tidak pantas bagi mereka untuk jahil terhadapnya. Oleh karena itu, kita akan membahas masalah tersebut insyaallah ta'ala dalam beberapa hari ini, hari ini dan beberapa hari ke depan, dengan sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala, Risalatun fid dima' at-tabi'iyyah lin nisa', risalah tentang darah kebiasaan wanita. Yang dimaksud dengan darah kebiasaan, ya, ini kalau dalam pembahasan fikih biasanya disebut dengan babul haid. Babu al-haid. Biasanya di bawahnya pun tercakup pembahasan seputar nifas dan istihadah. Sebahagian lagi, ya, menyendirikan bab istihadah. Ya, adapun nifas digabungkan dengan haid, karena memang dalam dalil-dalil dan ketentuan hukumnya nifas sama dengan haid, meskipun sebabnya berbeda. Sebabnya berbeda, dan dua-duanya disebut sebagai darah yang ada, yang biasa keluar kepada wanita. Ya, baik. Adapun istihadah, karena hukumnya yang berbeda, maka sebagian ulama menyendirikan bab tersendiri bagi istihadah dan tidak digabungkan dengan bab al-haid. Nah, jadi risalatun fid dima' at-tabi'iyyah lin nisa', ini adalah bahagian dari pembahasan kitabul haid dalam pembahasan fikih. Ya, tentunya akhwat sudah dapatkan pembahasan ini dalam uraian pembahasan yang menjadi muqarrar, buku pegangan dalam materi fikih di ma'had kita, yaitu Minhajus Salikin. Minhajus Salikin. Baik, mari kita masuk pada pembahasan kita akhwat fillah, ya, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala setelah telah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan membuka risalahnya dengan khutbatul hajah, beliau menyebutkan, ya, bahwa fa inna dima'a allati tusibul mar'atu wa hiya al-haid wal istihara wan nifas min al-umur al-muhimmati allati tad'u al-hajatu ila bayaniha wa ma'rifati ahkamiha wa tamyiz al-khata'i min as-sawabi min aqwali ahli al-'ilmi fiha. Sesungguhnya kata beliau, pembahasan tentang darah-darah yang biasa dialami oleh wanita, yaitu haid, istihadah dan nifas, dari perkara-perkara penting yang sangat dibutuhkan penjelasannya dan pengetahuan tentang hukum-hukumnya, dan untuk membedakan yang salah, yang keliru dari yang benar, dari pendapat para ahli ilmi, pendapat para ulama. Wa yakuna al-i'timadu fi ma yurajjahu min dhalika wa yudha'afu ala daw'i ma ja'a fil kitab was sunnah. Dan bahwa yang menjadi patokan dalam perkara apa yang dirajihkan, yang dipilih, yang dikuatkan dari perbedaan pendapat di antara para ulama, dan apa yang dilemahkan dari pendapat tersebut, ala daw'i ma ja'a fil kitab was sunnah, tentunya di bawah ketentuan apa yang datang dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan alasannya, Ahwan. Kemudian beliau menyebutkan alasan mengapa kita harus mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sekedar perkara yang jelas. Beliau mengatakan yang pertama, li'annahuma al-masdarani al-asasiyani alladhani tubna alaihima ahkamullahi ta'ala allati tu'badu allati ta'abbada biha ibaduhu allati ta'abbada biha ibaduhu wa kallafahum biha. Yang pertama bahwa dia adalah masdar yang pokok, dua pegangan pokok yang dibangun di atasnya hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya dengan hukum-hukum tersebut, dan memberikan beban syariat dengan hukum-hukum tersebut. Yang kedua, fil i'timadi ala kitab wa sunnah tuma'ninatul qalbi wa insyirahul sabri wa tibun nafsi wa bara'atul dhimmah. Kemudian juga yang kedua kata beliau, bahwa dengan bersandar dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berpegang dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, di dalamnya ada ketenangan hati, kelapangan dada, ya, terus mudahnya jiwa, tibun nafs, artinya bahwa jiwa itu lapang, wa bara'atu dhimma, dan lepasnya jiwa dari beban dan tuntutan. Dan yang ketiga kata beliau, ma adahuma, apa yang selain dari Al-Quran dan As-Sunnah, fa inna ma yuhtajju lahu wa la yuhtajju bihi. Apa yang selain dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia dicarikan dalil yang menguatkan pendapat tersebut, perkataan tersebut. Wa la yuhtajju bihi, bukan dijadikan dalil dan pegangan, patokan dan sandaran, bukan. Namun justru kita mencari dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan pendapat tersebut. Ini adalah perkataan dari Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah, ketika beliau mengatakan, kullun yu'khadu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua orang bisa ditolak dan diterima perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang beliau riwayatkan dalam muwatta'nya, ya, akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Ya, dan juga perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau mengatakan, kalamun ulama ya akhi yustadallu lahu la yustadallu bihi. Perkataan para ulama, wahai saudaraku, dijadikan dalil yang menguatkan pendapat itu, bukan kemudian ia dijadikan sebagai sandaran, patokan. Baik. Jika ini diketahui, kita tahu apa yang beliau inginkan dari pembahasan, pembahasan tentang darah kebiasaan wanita. Dan bahwa beliau akan selalu untuk menyandarkan apa yang beliau pilih dari pendapat para ulama adalah apa yang dikuatkan oleh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka beliau kemudian menyebutkan bahwa beliau membagi pasal-pasal dalam kitabnya ini dalam 6 pasal. Yang pertama adalah pengertian haid dan hikmah dari haid. Yang kedua adalah waktu haid atau batas usia haid, batas usia masa haid, zamanul haid wa muddatuh, ya. Yang pertama tadi fi ma'nal haid wa hikmati, makna haid dan hikmahnya. Yang kedua adalah fi zamanil haid wa muddatih, batas usia haid dan lamanya, tempo masa haid, ya. Kemudian yang ketiga fitawari alal haid, apa-apa yang datang pada waktu haid, ya, dari bentuk-bentuk seperti perubahan haid itu sendiri, ya, lama dan pendeknya, atau perubahan, ya, pada jumlah haid itu sendiri, ya, lamanya, ya. Demikian seterusnya perkara yang berkaitan masalah sufra wal kudrah, jika pada masa haid keluar, ya, cairan yang kekuning-kuningan atau cairan yang seperti warna keder panci kehitam-hitaman, ya, maka yang seperti ini adalah perkara-perkara yang muncul pada masa haid, ya. Kemudian pasal yang berikutnya, pasal yang kelima adalah tentang istihadah dan hukum-hukumnya. Pasal yang keenam tentang nifas dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Dan yang terakhir adalah pasal tentang penggunaan obat-obat, baik dia herbal ataupun yang dia sifatnya adalah sintetis, obat-obatan yang digunakan untuk mencegah atau menghalangi atau menunda haid ataupun mempercepat haid seperti pil tuntas dan semisalnya, ya. Demikian pula apa yang sama fungsinya dari obat-obatan yang tujuannya untuk mencegah kehamilan ataupun untuk menggugurkan kehamilan, ya, karena biasanya seperti itu, ya, obat yang dipakai untuk memancing haid atau menuntaskannya biasanya juga adalah obat yang sama atau kurang lebih sama dalam kandungan dan bahannya untuk menggugurkan kandungan. Karena itu kita dapatkan biasanya tatkala menggugurkan kandungan adalah perkara yang tercela, perkara yang terlarang, maka kita dapatkan kemudian orang-orang yang menjual obat-obat untuk mencegah kehamilan dan sebagainya tadi memberikan iklan yang menyamarkan obat mereka, ya, mereka samarkan obat-obat untuk menggugurkan kandungan tersebut dengan mengatakan Anda terlambat haid, Anda ingin mempercepat haid, hubungi kami, ya. Terlambat haid kan berarti karena hamil, maksudnya dia menawarkan obat untuk menggugurkan kandungan, ya, untuk, ya, mendatangkan haidnya itu, yaitu apa? Dengan menggugurkan apa yang menjadi sebab hilangnya haid itu, yaitu janin, ya. Maka ini dari bentuk hilah semua, ya. Tapi memang secara efek sama, secara efek sama. Tapi jadi maka Syekh memberikan satu pasal khusus tentang masalah tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pasal yang pertama. Kita akan membacakan kitab ini pada bagian-bagian yang berkaitan dengan inti dari pembahasan. Baik, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, al-faslul awal fi makna al-haid wa hikmatih. Pasal yang pertama tentang makna haid dan hikmah adanya haid ini pada wanita. Tentang makna haid, kata beliau, al-haid lughatan sailanu syai'i wa jaryanuhu. Sailanu syai'i wa jaryanuhu. Sailan bentuk masdar dari sala yasilu. Sala yasilu. Ya. Yasilu wadi. Ya. Idza jara minhu ma. Ya. Yasilu wadi artinya lembah yang melimpah meluap airnya. Ya, tergenang hingga meluap. Nah, al-hay dari sisi wazannya sama dengan itu. Dari sisi maknanya sama dengan itu. Dari kata hada yahidu yang artinya sala yasilu. Ya? Sama juga dengan kata fada yafidu. Fada yafidu yang juga artinya meluap, membanjiri. Ya? Maka haidan air darah yang banyak yang keluar, ya. Kalau faidan banjir bah, ya. Demikian pula sailan, ya, sailan. Baik. Ini secara bahasa. Secara bahasa. Secara syariat Syekh mendefinisikan wa fi syar'i damun yahdusu lil unsa بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. Kata beliau, adapun dalam istilah syariat, dalam makna syariat, ya, bahwa haid adalah damun yahdusu lil unsa, darah yang terjadi pada wanita yang keluar بمقتضى الطبيعة, berdasarkan tabiat, keluar secara alamiah, biduni sababin, tanpa disebabkan oleh perkara yang lain. Biduni sababin artinya tanpa ada sebab tertentu, memang dia karena alami tabi'i dia keluar. Fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu yang tertentu. Pada waktu-waktu yang tertentu. Kemudian kata beliau menjelaskan definisi tadi. فَهُوَ دَمٌ طَبِعِيٌ لَيْسَ لَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ سُقُوتٍ أَوْ وُلَادَةٍ. Maka dia darah alamiah yang keluar dari wanita yang bukan disebabkan oleh sakit atau luka. Bukan karena penyakit ataupun karena luka. Penyakit, apakah sesuatu penyakit yang ada dalam tubuh sang wanita tersebut atau luka yang terjadi, ya, apakah karena terjatuh, terbentur dan sebagainya, terjadi luka dalam, kemudian keluarlah darah dari kemaluan wanita ini karena sebab semua, ya, au sukutin atau karena miskram, keguguran, atau karena persalinan, yaitu keluarnya bayi pada waktu yang biasa, ya, yaitu kehamilan 9 bulan 10 hari atau yang berdekatan dengannya. Nah, wa bima annahu damun tabi'iyyun fa innahu yakhtalifu bihasabi halil unsa wa bi'atiha wa zawjiha. Jadi saya kira jelas bahwa darah haid adalah darah yang sifatnya alamiah. Itu perkara yang pertama. Kemudian bahwa darah haid ini darah yang keluar bukan karena sebab. Yang dimaksud sebab adalah karena illah, sesuatu penyakit, ya. Karena jika dia keluar karena suatu penyakit, maka disebut damul fasad, darah rusak, ya. Atau disebut juga istihadah, ya, keluarnya darah tersebut karena pecahnya pembuluh yang disebut dengan azim misalnya, ya. Fi awqatin ma'lumah, kemudian bahwa haid ini terjadi pada waktu-waktu tertentu, ya, biasanya terjadi dengan siklus yang teratur, maka dia disebut haid. Meskipun mungkin terjadi seperti akan datang nanti perubahan siklus atau kekacauan siklus pada wanita siklus haidnya, namun itu tidak mengeluarkan ia dari haid manakala dia adalah darah yang merupakan alamiah keluar pada wanita tersebut, bukan karena sebab, dan ia dengan sifat-sifat darah haid, dengan sifat-sifat darah haid. Ya. Jadi ini membedakan khususnya pada kalimat bidu bisababin, membedakan antara haid dengan istihadah dan nifas. Membedakan haid dengan istihadah dan nifas. Kemudian perkara yang diingatkan oleh beliau bahwa karena dia perkara yang alamiah terjadi pada wanita, dan ini dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha muttafaqun alaihi, sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat melaksanakan ibadah haji bersama istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka berkata Aisyah meriwayatkan hadisnya bahwa kata beliau tatkala, ya, kata beliau, kharajna la nara illa al-hajj falamma kunna bi sarifa khuttu, ya, khuttu, kami keluar tidak menginginkan kecuali ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah, ya. Tatkala kami tiba di Sarifa, sebuah tempat, ya, dekat kota Makkah, khuttu, saya pun mengalami haid. Fadakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wa abki, maka saya pun masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan karena saya menangis. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal ma laki anfisti, ada apa denganmu, apakah engkau mengalami haid? Nah, haid diistilahkan di sini dengan nifas. Haid diistilahkan di sini dengan nifas karena memang sesungguhnya haid ini memiliki nama atau istilah-istilah lain dalam bahasa Arab. Disebutkan oleh Imam Ibn Najim dalam kitabnya Bahrul Raiq bahwa ada 10 istilah nama penyebutan haid dalam bahasa Arab. Di antaranya haid yang sama kita ketahui masyhur, juga di antaranya at-tanfu. Ya? Seperti dalam surah Ar-Rahman, ya, lafalnya, kalimatnya, ta mim dan fa, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Meskipun at-tanfu di situ dalam surah Ar-Rahman itu maksudnya lam yujani'hunna, bahwa bila dari surga ini belum pernah digauli sebelumnya oleh jin maupun manusia, mereka perawan. Ya, maka at-tanfu itu juga salah satu nama dari haid. Kemudian ad-dahak, ya. Kemudian ad-dahak, ya, dari kata dahaka, ya. Dari disebutkan dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala seputar kisah istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dikabarkan kepadanya tentang akan lahirnya putranya dalam keadaan dia sudah berusia tua, maka ketika dikabarkan tentang masalah tersebut, fadahikat, maka tertawalah istri dari Nabiullah Ibrahim. Demikian dalam tafsir ayat tersebut, ya, fadahikat, ya. Dalam sebagian tafsir disebutkan ad-dahku di sini adalah haid, begitu dikabarkan bahwa dia akan memiliki anak yang asalnya mereka mengingkari hal itu, Nabiullah Ibrahim dan istrinya, karena usia mereka yang sudah tua, fadhahikat, maka serta-merta istrinya mengalami haid. Ya, jadi kata dhahika, ya, yadhaku, dahkun, ini juga diantara lafal yang datang dalam bahasa Arab tentang makna haid. Ada 10 ya. Haid, tanfu, dahku, i'sar, daris, ikbar, arak, farak, tansun, dengan sin, bukan fa tadi, dengan fa, tansun, nifasun, ya, itu 10. Hai, tansun, fa, dahkun, i'sarun, darisun, ikbarun, arakun, farakun, tansun, nifasun. Itu istilah yang datang dalam bahasa Arab tentang makna haid, yang semakna dengan makna haid itu sendiri, ya. Kemudian tambahkan lagi oleh sebagian ulama 2, yaitu tantun, ta mim dan ta musanna 2 titik, dan tamun, ta mim dan hamzah tamun, ya. Baik. Maka dalam hadis kembali dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sahih Bukhari nomor 294 dan Imam Muslim. Maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menangis, Nabi berkata, "Malaki anafisti? Ada apa denganmu? Apakah engkau mengalami haid?" Qultu na'am. Aku berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tasliatan li zaujati, ya, dalam rangka menenangkan dan menghibur istrinya, beliau pun mengatakan, inna hada amrun katabahu Allahu ala banati Adam, dia adalah perkara yang telah Allah tetapkan, takdirkan bagi anak-anak wanita Adam. Faqdi ma yaqbil hajj ghaira an la tatufi bil bait, tunaikanlah apa yang dikerjakan dari manasik oleh orang-orang yang berhaji, tetapi engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah. Jadi yang terlarang adalah tawafnya. Nah, riwayat ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa darah haid adalah darah kebiasaan wanita, darah yang alamiah terjadi pada wanita. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa pertama kali terjadinya haid itu adalah pada Hawa itu sendiri, seperti diriwayatkan oleh Imam Ibn Munzir dalam Al-Awsat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tatkala Nabi Allah Adam alaihissalam memakan buah dari pohon yang disebutkan oleh syaitan sebagai iblis, sebagai pohon keabadian, ya, maka kemudian berkatalah Nabiullah Adam alaihissalam, Rabbi zayyanathu li Hawa, wahai Rabbku, sesungguhnya telah menghiasi bagiku untuk memakan dari pohon itu Hawa, yang telah membujuk dan merayunya adalah Hawa. Qal, maka berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala, fa inni qad aqabtuha alla tahmila illa kurha wala tadaw illa kurha wa admaintuha fi syahri marrataini. Maka Allah pun berfirman, sesungguhnya aku telah memberikan hukuman kepadanya bahwa tidaklah ia melahirkan, tidaklah ia hamil kecuali dalam kepayahan, dan tidaklah dia akan melahirkan kecuali dalam kepayahan, dan bahwa dia akan mengalami haid dalam sebulan dua kali, dalam sebulan dua kali. Farannat Hawa inda dalika, ya, faqila laha arrinnatu alayki wa ala banatik. Maka mengeluhlah Hawa karena masalah itu, Maka kemudian Allah mengatakan, keluhan itu akan ada bagimu dan juga pada anak-anak perempuanmu, pada anak-anak perempuanmu. Jadi riwayat ini, riwayat Ibnu Munzir dalam Awsat, riwayat yang sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan beliau mengatakan hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrijahu. Hadisnya adalah hadis yang sahih sanadnya meskipun tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Demikian pula berkata Al-Hafiz dalam Fathul Bari menyebutkan riwayat tadi, beliau mengatakan rawahu Ibnu Munzir wal Al-Hakim, dan Al-Hakim bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Jadi hadisnya atau sanadnya sahih. Dan dia dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tetapi para ulama mengatakan bahwa dia mimma la yuqalu min qibal ra'yi, dari perkara yang tidak mungkin diucapkan dari pendapat dan akal semata, sehingga hukumnya hukum marfu. Syahidnya dari hadis atau riwayat Ibnu Abbas tadi bahwa haid pertama kali terjadi pada Hawa, yang kemudian dia pun terjadi pula pada keturunan Hawa, keturunan Nabi Adam yang wanita. Baik, saya kira jelas. Nah, berkaitan bahwa dia darah kebiasaan, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengingatkan akan terjadi perbedaan ya pada wanita tersebut tergantung dengan lingkungan dan kebiasaan mereka. Ya, dalam hal berapa lama mereka mengalami haid, ya, kemudian usia berapa mereka pertama kali mengalami haid, yang akan datang nanti pembahasannya, ini merupakan tautiah, pengantar, pembuka jalan. Beliau mengatakan bahwa syariat memulangkan perkara itu kepada kebiasaan, sehingga patokan dan dasarnya adalah al-wujud, apa yang terjadi pada wanita, apa yang ditemukan pada mereka, inilah yang menjadi patokan dalam perkara tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, adapun tentang hikmah, hikmah dari adanya haid ini, kata beliau, annahu lamma kana al-janin fi batni ummihi la yumkinu an yataghadha bihi man kana khariju al-batni wala yumkin li arhami khalqi bihi an yusila ilayhi shay'an min al-ghidha. Kata beliau bahwa tatkala janin yang ada dalam perut ibunya tidak mungkin ia untuk makan seperti orang yang di luar perut, seperti orang yang sudah lahir bisa makan sendiri, ya, bahkan bisa cari makan sendiri, tidak mungkin hal itu. Demikian pula wala yumkin li arhamil khalqi bihi, tidak mungkin bagi orang yang paling penyayang kepada sang anak tersebut untuk memberikan kepadanya asupan makanan, memberikan kepadanya asupan makanan. Hina idzin ja'ala Allah ta'ala fil untha ifrazat damawiyah yataghadha biha al-janin fi batni ummihi bidunil hajati ila aklin wa hadmin tunafidu ila jismihi min tariqi surrah haythu yatakhallalu dam uruquhu fayataghadha bihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kata beliau, ya, maka kemudian ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada kaum wanita ifrazat damawiyah, ya, cairan-cairan darah yang yataghadda bihal janin. Janin ini mendapatkan nutrisi dengannya ketika mereka dalam perut ibu mereka tanpa membutuhkan untuk makan dan mengunyahnya, mencernanya, tidak perlu lagi, ya, karena dia, ya, diantar dengan aliran darah, ya, bahan-bahan nutrisi tadi dalam bentuk yang kecil tadi terbawa oleh aliran darah, ya, dan masuk ke dalam tubuh sang bayi minta ruki surah dari melalui plasenta, ya, yang ada plasenta, ya, atau disebut juga al-umumah, ya, surah sebenarnya adalah pusar, pusar, ya, tapi maksudnya adalah plasenta di situ, ya. Nah, kemudian haitsu yatakhallalu dam uruquhu fayataghadda bihi, di mana, ya, plasenta tadi ini disela-selai atau disusupi atau ada padanya, ya, pembuluh-pembuluh darah, ya, yang membawa makanan tadi, yang dengannya ia pun mendapatkan nutrisi makanan. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Maka inilah hikmah dari adanya haid itu, ya. Ketika seorang wanita hamil, maka otomatis haidnya akan berhenti, ya. Karena apa yang terbuang tadi, sekarang ada yang menampungnya, ada yang memanfaatkannya, ya. Bukan berarti bahwa sang bayi makan darah haid, bukan begitu maksudnya, ya. Ya. Tetapi inilah di antara hikmah adanya haid ini yang menunjukkan kesuburan seorang wanita dan kesiapannya untuk hamil, melahirkan, ya. Jadi di samping juga dia tanda dewasa, tanda balig, ya. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah berusia 7 tahun di Makkah, ya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan Aisyah radhiyallahu taala anha di Madinah pada usia Aisyah 9 tahun. 9 tahun, ya. Ketika dia telah bisa untuk digauli, dan 9 tahun menurut mazhab jumhur ulama merupakan waktu atau usia paling muda, paling kecil untuk seorang wanita mengalami haid. Dan haid adalah tanda kedewasaan, dan haid, ya, merupakan pertanda bahwa wanita itu telah siap untuk mengandung, ya, lepas dari permasalahan kuat tidaknya rahim, tapi dia sudah bisa berarti, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita sekali lagi akan hikmah Allah Subhanahu wa taala dengan adanya darah haid, darah kebiasaan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Selesai tentang permasalahan definisi darah haid, ya, serta apa yang merupakan hikmah dari darah haid, ya. Namun kita ingatkan di sini, sebelum kita pindah ke pasal yang berikutnya, kita ingatkan dua perkara, ya, ya Khwat, berkaitan dengan masalah definisi haid ini, bahwa sebenarnya definisi haid ini banyak sekali perkataan para ulama tentangnya, tetapi definisi yang banyak dikutip, dinukilkan, dan disebut sebagai definisi yang paling lengkap tentang darah haid, definisi secara syar'i, adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bahuti, salah seorang ulama dari madzhab Hanabilah, dalam kitabnya Syarah Muntaha Al-Iradat, ya, dengan definisi seperti ini, ya, kata beliau bahwa darah haid, damu al-haid, huwa damu tabi'atun wajibillatun يرخيه الرحم يعتاد أنثى ida balagat fi ayyamin ma'lumatin. Ya, kata Imam Al-Bahuti, darah haid adalah damun tabi'atun wajibillatun, darah yang alamiah yang telah ada sejak penciptaan wanita itu sendiri. Yurkhihi ar-rahmu, yurkhihi ar-rahmu, yang dikeluarkan oleh rahim. Ya'tadu unfa idza balagat, yang akan dialami secara normal oleh seorang wanita jika ia telah balig. Jika ia telah balig. Saya ulangi, damun tabi'atun wajibillatun yulkhihi ar-rahmu, darah alamiah dan merupakan asal dalam penciptaan wanita yang dikeluarkan oleh rahim. Ya'tadu unfa ila balagat, yang dialami secara normal ya oleh seorang wanita jika dia telah balig. Fi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari yang tertentu, pada hari-hari yang tertentu. Nah, ini definisi dari Imam Al-Bahuti, definisi yang dipilih oleh Syekh Dubayyan bin Muhammad Dubayyan dalam kitabnya Haid Al-Haid wa Nifas Riwayatan wa Dirayatan, kitab yang paling lengkap mengupas tentang masalah haid dan nifas dalam 3 jilid tebal, juga yang dipilih oleh Rawiyah Ahmad Abdul Karim Al-Zahar, seorang talib atau talibatul ilmi, seorang penuntut ilmu putri ya, yang dia menulis risalah magister yang berjudul Al-Haid wa Nifas wal Istihadatu wa ma yata'allaqu biha min al-ahkam. Haid, nifas dan istihadah, dan apa yang berkaitan dengannya dari hukum-hukum. Dirasatun fiqhiyatun muqaranah, pembahasan fikih perbandingan ya, yang dia dicetak kemudian kitabnya tersebut oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di Jami'ah Ummul Qura. Dengan kitab itu beliau mendapatkan gelar magister. Rawiyah bintu Ahmad Abdul Karim Al-Zahar. Maka dalam pembahasannya, yang dia adalah pembahasan yang lengkap juga masalah haid dan nifas ya, 554 halaman, beliau merujukkan atau menguatkan definisi Al-Bahuti. Demikian pula yang dipilih oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Lahim ya, dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Mutarattabah Al-Haid Wal-Nifas Wal-Istihadah ya, kitab yang khusus tentang masalah hukum-hukum seputar haid, nifas dan istihadah. Ketika beliau menyebutkan definisi madzhab yang 4, kemudian beliau merujukkan pendapat atau definisi Imam Al-Bahuti. Saya ulangi, damun tabi'atun wajibillatun yurkhihi rahmu ya'tadu unfa idza balagat fi ayyamin ma'lumatin. Baik. Kemudian perkara yang perlu diingatkan bahwa tentang sifat darah haid, sifat darah haid dan warnanya. Nah, karena ini juga sangat penting berkaitan dengan jika terjadi keadaan istihadah, keadaan istihadah, keadaan di mana darah keluar terus-menerus pada seorang wanita, atau pada keadaan di mana siklus wanita tersebut berubah atau menjadi kacau, maka di sanalah dibutuhkan apa yang disebut dengan tamyiz. Tamyiz artinya adalah melihat sifat darah yang keluar serta warnanya untuk menentukan atau menyamakan hukumnya, apakah dia sama dengan haid termasuk haid atau berbeda dengan darah haid sehingga bukan masa haid. Ini tujuannya tamyiz. Nah, tentang tamyiz, para ulama menyebutkan ya sifat-sifat darah haid ya yang dikumpulkan dari beberapa keterangan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disebutkan oleh para fuqaha dalam sifat darah haid dan apa yang ada dalam kenyataan darah haid itu sendiri ya. Maka yang pertama yang disebutkan dalam hadis Fatimah bintu Abi Hubaysh, hadis Aisyah tentang kisah Fatimah bintu Abi Hubaysh ketika dia mengalami istihadhah ya, adalah darah haid ya. Asalnya sepakat para ulama, darah haid asalnya adalah warna merah, ahmar ya, yang kemudian dominan padanya warna kehitam-hitaman ya, sehingga kadang disebut pula dengan istilah damul aswad, darah kehitam-hitaman, darah hitam. Bukan maksudnya warnanya hitam full ya, tapi maksudnya darah merah tapi kehitam-hitaman. Itulah sifat dari darah haid yang disepakati oleh para ulama tentangnya ya. Kemudian diantara sifatnya yang lain adalah bahwa dia dalam hadis Fatimah bintu Abi Hubaysh Nabi mengatakan idza kana damul aswad yu'rif ya, bahwa dia memiliki bau yang spesifik, itu cirinya juga ya, bukan seperti angin darah semata ya, apalagi tidak berbau, tidak ada bau tertentu dari bau darah haid tersebut. Oleh karena itulah dalam tata cara mandi haid, di antara sunnah mandi haid yang mungkin merupakan sunnah yang banyak ditinggalkan sekarang ini oleh kaum wanita adalah apa? Ya, Fatimah binti Syakal, Nabi mengatakan ketika ditanya tentang sifat mandi haid, kata beliau, ya, ta'khudhu firsatan mumassakah, seorang wanita yang mandi haid itu mengambil sebungkah atau sekumpulan kapas, ya, mumassakah, yang diberi minyak kasturi, ya, fatatahhari biha, kemudian ia pun bersuci, membersihkan tempat keluarnya darah, mengolesinya dengan bagian-bagian tadi, ya. Nah, ini kan mandi haid, baik mandi setelah bersih dari haid, dan itulah yang masuk dengan hadis tersebut, ataupun ketika dia mandi di tengah-tengah masa haidnya, maka disyariatkan dia untuk memakai minyak wangi atau memberikan minyak wangi, wewangian pada bagian-bagian tersebut untuk menutupi bau yang ada dari darah haid ataupun bekasnya. Ya. Jadi yang kedua dari sifat darah haid, setelah bahwa dia berwarna merah kehitam-hitaman, asalnya merah tapi kemudian ya menguat warna tersebut hingga ke arah hitam sehingga kadang disebut sebagai darah hitam. Padahal yang maksud adalah darah merah yang kehitam-hitaman. Kemudian yang kedua, ra'ihatu kariha, baunya tidak enak. Ya. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama adalah ghalib, bahwa dia kental, darah haid ini kental, ghalidh, tidak seperti darah rusak atau darah karena sebab penyakit dan yang semisalnya, yang dia tipis ya, ibarat air bekas cucian daging, daging dicuci ya, ketika diangkat dagingnya tersebut, maka kita dapatkan pada air tadi ada warna merah yang dia ya tipis ya, warna merah muda tipis ya. Demikian pula keadaan darahnya itu tadi tipis tidak menggumpal, membengkak dan sebagainya. Adapun pada darah haid maka dia ghalid. Itu diantara sifat darah haid yang disebutkan oleh para ulama. Sebagian lagi juga menyebutkan berdasarkan beberapa keterangan yang datang bahwa dia fakhinah, ya, panas, ya. Meskipun ini sebenarnya relatif, ya, mungkin bergantung pula pada panas tubuh dari seorang wanita. Tapi dia katanya panas, ya, fakhinah, ya. Itu diantara sifat darah haid. Baik. Kemudian diantara perkara yang berkaitan dengan darah haid, ada darah-darah yang bisa dihukumi haid, bisa dihukumi bukan haid, ya. Jika apa yang keluar dari farji seorang wanita warna sufrah atau kudrah. Sufrah yaitu warna yang cenderung kekuning-kuningan. Kudrah, ya, yaitu warna seperti kibir, ya, agak kehitam-hitaman tipis, ya. Sebagian yang lainnya menambahkan khudrah, darah kehijau-hijauan juga, ya. Meskipun mereka mengatakan bahwa yang khudrah ini bisa karena penyakit yang ada pada rahim sang ibu, sang wanita, karena pengaruh makanan yang dikonsumsinya. Pengaruh makanan yang dikonsumsinya, ya. Ini dari warna-warna yang lain yang nanti akan dibahas dalam at-tawari fil haid, keadaan-keadaan yang muncul pada wanita yang biasanya mengalami haid, ya. Baik, perkara yang juga penting untuk diketahui meskipun Syekh tidak menjelaskan di sini perkara tadi, padahal dia diantara perkara yang sangat penting dalam masalah ini, yaitu berkaitan dengan pasal yang kedua nanti juga tentang berhentinya haid, ya, atau masih adanya haid, ya. Maka ini berkaitan dengan masalah yang akan kita bahas ini, yaitu at-tuhur atau tahaqququ at-tuhur. Kapan seorang wanita dikatakan bersih dari haid? Kapan seorang wanita dinyatakan bersih dari haidnya? Maka kita ingatkan, ya, ini tambahan dari kitab, ya akhwat, tidak ada dalam kitab, namun kita perlu menjelaskan mumpung kita masih dalam penjelasan tentang definisi. Kita jelaskan tadi tambahan definisi yang terpilih dari definisi haid menurut para fuqaha, definisi dari Imam Al-Bahuti dari ulama Hanabilah. Kemudian kita sebutkan apa yang berkaitan dengan sifat darah haid dan warnanya, karena ini juga sangat penting berkaitan dengan masalah mendeteksi haid berkaitan dengan pasal-pasal berikutnya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya yang kita akan sebutkan ringkas ini, yaitu alamatut tuhur, tanda yang dengannya dinyatakan seorang wanita telah bersih dari haidnya. Baik. Nah, tentang alamatut tuhur, kita ingatkan tentang masalah ini, ya, bahwa alamatut tuhur itu ada dua. Tanda yang diketahui dengannya bersihnya seorang wanita dari haid itu ada dua. Yang pertama adalah disebut al-jufuf, kering, yaitu jafafud dam, kering atau berhentinya darah haid. Ya, yang kedua adalah qassatul bayda, qassatul bayda. Yang dimaksud qassatul bayda adalah kata para ulama ma'un abyad raqiq ya'ti fi akhir haid, yaitu cairan putih, ya, yang tipis, ya, yang tipis, bukan dalam bentuk gumpalan gitu, ya, yang dia keluar pada akhir masa haid, yang dia keluar pada akhir masa haid. Ya. Adapun juhuf, ya, bentuknya, tata caranya adalah dengan seorang wanita mengecek, ya, dengan menggunakan kapas atau kain, ya, yang digunakan untuk mendeteksi, yang kemudian dimasukkan ke dalam farjinya, dimasukkan ke tempat keluarnya atau jalan keluarnya haid pada wanita. Jika kemudian kain atau kapas tersebut, ya, ketika dikeluarkan dalam keadaan kering, tidak ada bercak darahkah atau warna kekuning-kuningan, ya, atau kudrah, maka itu menunjukkan bahwa dia telah bersih, ya. Itu yang dimaksud dengan juhuf, ya, tidak adanya noda dan bercak darah, ya. Bukan berarti bahwa kain atau kapas yang dimasukkan tadi harus dalam keadaan kering, ya, tidak mungkin, karena kita tahu bahwa pada farji seorang wanita ada rutubah, ada cairan-cairan yang alamiah yang bersifat untuk mengatur keseimbangan asam basa pada farji seorang wanita. Maka kalau ditarik ternyata dia dalam keadaan basah tapi bukan noda darah, bukan bercak, maka sah disebut juhuf. Apa yang basah tadi tidak memberikan mudarat. Intinya tidak adanya bercak darah, tidak adanya noda darah. Baik. Jadi kalau begitu, juhuf ini dengan pendeteksian, ya. Adapun qasatul bayda, maka dia keluar dengan sendirinya, ya. Atau diketahui oleh wanita tersebut, ya, dengan melihat itu. Ya. Dan ini tentunya dengan cara melihat pada waktu-waktu dekatnya atau sebelum masuknya waktu sholat. Misalnya waktu duhur dia masih haid, tetapi dari kebiasaannya bahwa ini adalah haid yang terakhir, ya, maka sebelum masuk waktu asar dia coba tengok apakah sudah ada qasatul bayda atau tidak, ya. Jika masih ada, maka ia meninggalkan sholat, tentu saja karena masih dalam keadaan haid, ya. Kalau ternyata kemudian dan sampai menjelang habisnya waktu asar melihat adakah qasatul bayda yang telah keluar, ya, itu dilihat dari pakaiannya, ya, pakaian dalamnya secara khusus atau yang lainnya, ya, maka jika ada maka sah dikatakan ada qasatul bayda, maka dia pun melaksanakan sholat apa yang masih ada waktunya, ada apa yang masih ada waktunya. Baik. Adapun bahasa dari perkara ini adalah apa yang diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Apa yang diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, ya. Bahwasanya ia berkata, "Lamma kanat an-nisa'u yab'athna laha bid-durjah fiha al-kursuf fihi as-sufra wal-qudra min dam al-hayd" فتقول لا تعجلنا حتى ترينا قصة البيضاء. Ya, bahwa dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala hadisnya sahih Bukhari dalam bentuk ta'liq, ya, kitabul haid bab iqbalil haid wa idbari, dalam kitabul haid bab datangnya haid dan pergi atau berhentinya haid dalam bentuk ta'liq, ya. Naam. Yang diriwayatkan, ya, oleh Abdul Razak As-San'ani dan yang lainnya, ya, bahwa adalah kaum wanita biasanya mengiring, ya, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha durjah, botol atau ya baik dari kaca maupun yang lainnya, wadah kecil, fiha al-kursuf, di dalamnya ada kursuf, yaitu kapas atau perca kain yang di dalamnya ada bentuk cairan yang mereka dapatkan dari farji mereka di akhir masa haid. Mereka ingin tanyakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dalamnya ada bercak sufra ataupun kudra dari darah haid. Ya. Mereka ingin tanya apakah ini sudah tanda bersih atau bukan. Maka Aisyah menjawab, "La ta'jalna. Janganlah kalian terburu-buru hatta taraina qassatal bayda." Sampai kalian melihat cairan putih. Cairan putih tersebut. Ya. Baik, jadi ini qassatul bayda adalah perkara yang dengannya diketahui bersih tidaknya seorang wanita. Ya, diketahui dengannya bahwa dia telah bersih. Ya. Baik. Jika ini diketahui, ya, ada hukum yang berkaitan dengannya, ya, yang menjadi titik perselisihan di antara para ulama. Ya, sebahagian ulama menetapkan bahwa dari itu adalah madzhab Malikiyah, madzhab Syafi'iyah, ya. Seperti yang disebutkan dalam kitab Ma ashkal al-mar'ati min ahkamil haid wan nifas, ya. Pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa tanda berhentinya haid dan telah bersihnya adalah apa yang disebutkan dari qassatul bayda, apa yang disebutkan dari qassatul bayda, ya, dan juga apa yang datang dari bentuk jufuf. Ya, pendapat Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa al-jufuf adalah tanda bersih apakah keluar qassatul bayda atau tidak. Jika sudah jufuf, maka dengan itu dia telah bersih tanpa harus menunggu qassatul bayda. Ini mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Adapun pendapat Malikiyah, mereka membedakan apa yang menjadi kebiasaan seorang wanita. Apakah biasa jufuf atau biasanya qassatul bayda? Ya. Apakah biasanya jufuf atau biasanya qassatul bayda? Ya. Kalau dia biasanya adalah jufuf, kalau dia biasanya adalah jufuf, maka dengan jufuf dia masukkan kapas untuk mengecek ternyata tidak ada bercak, maka sudah jelas bahwa itu adalah tanda bersih, ya. Kalau kemudian dicek ternyata yang didapatkan adalah qassatul bayda, qassatul bayda, maka bagaimana hukumnya, ikhwan? Tidak ada masalah bahwa dia memang sudah dalam keadaan bersih, ya. Artinya wanita yang kebiasaannya adalah jufuf, maka jika ia cek ternyata sudah kering, tidak ada bercak, maka sudah sah dihukum bahwa dia bersih. Meskipun mungkin pada suatu ketika, ketika yang dicek justru dapatkan qassatul bayda, tidak ada masalah itu. Qassatul bayda tanda yang lebih tegas akan bersihnya. Baik, jadi dengan kebiasaan. Nah, adapun jika kebiasaan seorang wanita adalah qassatul bayda, jika kebiasaannya adalah qassatul bayda, maka dalam madzhab Maliki mereka mengatakan jika seorang wanita, ya, ketika biasa mendapatkan pas satu bayi atau ternyata tidak, maka kemudian ia mengecek dan ternyata jufuf, kering, tidak ada bercak, maka mereka mengatakan tatkala kebiasaannya adalah kasatul baydha, maka dia menunggu, ya, dia menunggu, ya, sampai datangnya apa yang menjadi kebiasaannya kasatul baydha, ya. Tetapi menunggunya ini menunggu untuk penjagaan hati-hati, artinya bahwa ia menanti sampai keluarnya qasatul baydha itu, ya, sampai sebelum habisnya waktu sholat. Contohnya misalnya sholat asar nih, sholat asar, ya, dia cek atau tunggu qasatul baydha ketika asar, ternyata belum ada, tidak ada. Ketika dicek dengan jufuf, oh iya, sudah kering, tidak ada bercak darah, ya. Tapi ingat, kebiasaan dia adalah qasatul baydha. Maka menurut pendapat Malikiyah tadi, ketika asalnya adalah qasatul baydha, maka dia harus menunggu sampai waktu muhtar dari sholat asar. Waktu muhtar, waktu untuk sholat asar yang dia boleh menunda sampai waktu itu. Jadi maksud adalah dari panjang bayangan dua kali benda, yaitu maksudnya habisnya masuk, habisnya waktu duhur, panjang bayangan dua kali benda, hingga malam tasfarra syams, matahari belum mengunung cahayanya. Paham ya akhwat? Itu waktu mukhtar, waktu yang pilihan untuk melaksanakan sholat asar. Ya, maka wanita yang tadi kebiasaannya qasatul baydha ternyata belum keluar, belum mendapatkan qasatul baydha pada waktu sholat asar, maka dia menunda sholat asarnya. Meskipun dia cek ternyata sudah jufuf, sudah kering, dia tunda dulu, ya, sampai akhir waktu mukhtar. Ya, baik. Contohnya tadi kita sebutkan dalam sholat asar, akhir waktu mukhtar adalah ketika matahari telah menguning. Ya. Setelah itu masuk waktu muftar namanya. Waktu orang yang kepepet. Orang yang kepepet, misalnya bahwa dia tidak bersih dari haid kecuali waktu itu, maka dia sholat. Atau musafir tidak mampu melaksanakan sholat pada waktu-waktu sebelumnya. Ya. Mendarat pesawat, matahari sudah menguning tapi belum terbenam, maka dia sholat asar, tidak apa-apa, itu adalah waktu muftar. Dia jamak dengan duhur juga sah dengannya, adalah waktu muftar, waktu kepepet, waktu darurat, ya, ya. Maka sekarang karena kebiasaannya qasatul baydha, sekarang belum keluar pada waktu asar, maka dia biarkan dulu waktu asar tetap lewat. Dia tidak mengerjakan sholat, biar waktu asar dulu lewat sampai akhir waktunya atau menjelang waktu akhir. Ya, taruhlah misalnya waktu akhir itu sekitar jam berapa akhwat? Jam 5, ya. Taruhlah misalnya jam 5 waktu akhir itu, contohnya, ya, matahari menguning. Maka dia menunda sholatnya, sholat asar, karena memang menurut kebiasaannya belum, karena belum mendapatkan qasatul baydha, meskipun sudah jufuf. Dia tunda sampai kurang lebih jam 5 kurang 5 menit misalnya. Jam 5 kurang 5 menit. Nah, setelah itu dia lihat, dia tunggu. Jika keluar qasatul baydha selesai, baru dia tegakkan sholat. Dia tegakkan sholat. Ya, karena inilah waktu yang menunjukkan bahwa dia telah bersih dengan sempurna, yaitu adanya qasatul baydha, karena itu menjadi kebiasaannya. Ya. Meskipun menurut madhab yang sebelumnya, madhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, seharusnya dia sudah sholat dari awalnya tadi. Kenapa? Karena jufuf saja sudah sah dengannya, tanda sebagai tanda bersih. Ya. Tetapi tadi madzhab Maliki ya membedakan dulu mana yang merupakan kebiasaan rutinitasnya, mana yang tidak. Dan kesimpulannya adalah bahwa mereka menetapkan bahwa qassatul bayda ini tanda bersih yang lebih kuat dari sekedar jufuf. Sehingga yang kebiasaannya qassatul bayda ada waktu jeda untuk memastikan. Adapun yang kebiasaannya jufuf, maka sama dengan pendapat yang sebelumnya dari Syafi'iyah dan Hanafiyah. Ya, itu masalah tanda atau alamat bersih. Tanda atau alamat bersih, wallahu a'lamu bissawab. Naam. Baik, kita lihat pada sekarang pada pasal yang kedua. Pasal yang kedua tentang fi zamanil haidi wa muddatihi. Tentang zaman atau batas usia haid, wa muddatihi dan lama pendeknya haid. Maka yang pertama adalah as-sinul ladzi ya'ti fihi al-haid. Usia yang terjadi padanya haid. Maka Syekh membagi pembahasan dalam dua permasalahan. Kata beliau, al-kalamu fi hadat al-fasl fi maqamaini. Pembahasan dalam pasal ini dalam dua maqam, dalam dua tempat. Maqamul awal fi sinni alladhi ya'ti fihi al-haid, tentang usia ya yang terjadi padanya haid. Ya. Tentunya maksud perkara ini adalah untuk mengetahui berapakah batas usia haid yang termuda, yang tertua. Kaitannya adalah jika terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan tadi. Seorang wanita pada usia tertentu yang bukan dikatakan sebagai usia terkecil haid mengeluarkan darah, maka jika ada batasan dan keadaan sang wanita tadi di bawah standar batasan tadi, maka dihukumi darah rusa. Demikian pula jika seorang wanita pada usia tertentu, pada sampai usia tertentu ya, ia mengeluarkan darah yang usia tersebut adalah usia yang melebihi batas usia maksimal haid atau yang biasanya mengalami haid, maka dengan batasan itu ditetapkan bahwa wanita tersebut telah melampaui batas dari batas haid, dengan sendirinya darah yang keluar bukanlah darah haid. Nah, itu tujuan dari pembatasan ya, untuk menetapkan dengannya hukum manakala masuk dalam batasan dan tidak berlaku padanya hukum jika dia di luar dari batasan. Ya, maka tentang muddatul haid, ya, tentang muddatul haid, waktu haid ini, ya, atau tentang sin alladhi ya'ti fihi al-haid, usia, batas usia haid. Maka Syekh mengatakan, lihat al-maqamul awal. Fasinnul ladhi yagnimu fihi al-haidu huwa ma baina ifnatai asyarata sanatan ila khamsina sana. Warubbama hadatil untha qabla dhalika au ba'dahu bihasabi haliha wa bi'atiha wa jawwiha. Maka kata beliau bahwa usia yang biasanya, dominannya, kebanyakan wanita mengalami haid pada masa usia tersebut adalah antara 12 tahun hingga 50 tahun. Ya, awal haid disebut mubtada'ah. Wanita yang pertama kali mengalami haid. Ya, 12 tahun biasanya kata Syekh Ibnu Taimin di sini. Dan adapun 50 tahun adalah batas usia yang biasanya wanita ya tidak lagi mengalami haid. Dalam istilah kita disebut menopause ya. Baik. Dan terkadang seorang wanita haid sebelum usia tersebut dan juga terkadang sesudahnya atau sesudahnya, tergantung kepada keadaan wanita tersebut, lingkungan dan al-jauh ya, dan apa yang berkaitan dengan masalah kondisi tempat ia tinggal dan berdiam ya. Ini tentang masalah usia ya, antara 12 sampai 50 tahun kebanyakannya. Namun Syekh Ibnu Utsaimin kemudian melihat pendapat yang lain. Kata beliau, wa qad ikhtalafa al-ulama'u rahimahumullah hal lis-sinni alladhi ya'ti fi al-hayd haddun mu'ayyanun bihaythu la tahid al-untha qablahu wa la ba'dahu wa inna man ya'tiha qablahu aw ba'dahu fa huwa damu fasadin la haydin. Kata beliau telah berselisih para ulama tentang apakah usia yang padanya seorang wanita mengalami haid, apakah usia tersebut ada batasan tertentu di mana jika seorang wanita mengalami haid sebelum dan sesudahnya ya, bahwa apa yang datang sebelum dan sesudah masa tersebut maka dianggap sebagai darah rusak atau justru dianggap sebagai haid. Ya tentunya tergantung kepada batasan tadi. Nah batasan ini diperselisihkan. Kemudian beliau mengisyaratkan yang rajih dari pendapat para ulama. Kata beliau, ikhtalaf al-ulama'u fi dhalik. Qala ad-Darimi ba'da dhikri al-ikhtilafat kullu hadha indi khata' li'anna al-marja'a fi jami'i dhalika ila al-wujud fabi'ayy aw fa'ayy qadrin wujida fi ayy halin wa sinnin wajaba ja'luhu haidan wallahu a'lamu. Maka beliau menukilkan pendapat Imam Ad-Darimi, salah seorang ulama dalam madhab Syafi'i, setelah menyebutkan perselisihan dan pendapat dalam masalah usia, batas usia haid ya, yang terkecil dan yang tertua. Beliau kemudian mengatakan bahwa semua pendapat tersebut menurut saya adalah pendapat yang keliru, karena patokan dalam seluruh permasalahan ini adalah apa yang didapatkan dalam kenyataan, ilal wujud, apa yang ada dari kenyataan. Artinya berapa yang didapatkan pada anak perempuan dalam kenyataan kehidupan mereka, usia yang terendah yang mereka dengannya mengalami haid. Kata beliau, fa ayyu qadarin wujida, pada batas usia berapapun ditemukan dan dalam keadaan apapun, dalam usia berapapun, maka wajiblah ia ditetapkan sebagai haid, wallahu ta'ala a'lam. Dan ini pendapat Imam Ad-Darimi ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dan seperti yang disebutkan tadi adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ya. Nanti akan kita dapatkan bagaimana beliau menguatkan pembahasan permasalahan tersebut ya, dengan dalil-dalil yang beliau sebutkan ya, 1, 2, 3 ya, sampai beliau sebutkan ada 5 dalil yang menunjukkan bahwa tidak adanya batasan adalah pendapat yang paling kuat dalam permasalahan ini, wallahu a'lamu bissawab. Jadi setelah menukilkan pendapat para ulama atau menyebutkan adanya perselisihan di antara para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan apa yang menjadi pilihan beliau dan mengisyaratkan akan para ulama yang mendahului beliau dalam masalah tersebut, dalam penetapan usia haid, jenjang dan batas usia haid yang terkecil dan yang terbesar, ya, yang paling muda sampai yang paling tua. Beliau kemudian mengisyaratkan apa yang rajih menurut beliau, yaitu pendapat Imam Ad-Darimi dari Syafi'iyah, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Hanabilah, ya, dan juga merupakan pendapat Ibnu Rusyd dari Malikiyah, Ibnu Rusyd dari Al-Malikiyah. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dan oleh Syekh Dubayyan bin Muhammad Ad-Dubayyan, ya, dalam kitabnya yang tadi kita sebutkan, Al-Haid wa Nifas Riwayatan wa Dirayatan. Haid dan nifas, riwayat dan pembahasannya, ya. Dalam tiga jilid buku tersebut, beliau merujukkan pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala tentang tidak adanya batas usia. Dan Syekh Muhammad memberikan isyarat, ya, akan perkara tersebut, ya, dengan menyebutkan, ya, bahwa dia adalah dalil yang wajib untuk diikuti, pendapat yang wajib untuk diikuti, karena dia berdasarkan kepada apa yang sahih dari dalil kitab dan as-sunnah yang tidak ada pembatasan sama sekali. Kita lihat akhwat, wa hadha alladhi qalahu ad-Darimi wa huwa as-shawab wa huwa ikhtiyaru Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, فمتى رأت الأنثى الحيضة فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين وذلك لأن أحكام الحيض ألقها الله ورسوله على وجوده ولم يحدد الله ورسوله لذلك سنا معينا فوجب الرجوع فيه إلى الوجوب الذي ألقت الأحكام عليه وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة ولا دليل في ذلك. طيب. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan bahwa apa yang disebutkan dari perkataan Imam Ad-Darimi itulah pendapat yang kuat, yang benar, yang dia merupakan pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kapan seorang wanita melihat haid, maka hukumnya adalah haid meskipun usianya kurang dari 9 tahun, ya, atau lebih dari 50 tahun. Yang demikian itu karena haid, ya, dikaitkan oleh Allah dan Rasulnya dengan keberadaannya. Kapan ada haid, maka berlaku hukum seputar haid tersebut. Dan Allah dan Rasulnya tidak menetapkan batasan dengan usia tertentu. Maka wajiblah kita untuk kembali kepada kenyataan, bukti yang ada di lapangan, keadaan hakikat pada wanita, yang dikaitkan hukum itu dengannya. Dan membatasi dengan batas usia tertentu, ini membutuhkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak ada dalil yang berkaitan dengannya. Artinya tidak ada keterangan yang menunjukkan akan perkara tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, nanti akan datang lagi dalil-dalil yang lebih rinci yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tentang masalah tersebut. Baik, sekali lagi ini juga pilihan dari Syekh Dubayyan bin Muhammad Ad-Dubayyan dalam kitabnya Al-Hayl wal-Nifas Riwayatan wa Dirayatan. Tapi kita ingatkan di sini, akhwat, ingin kita ingatkan di sini bahwa sesungguhnya dalam masalah ini memang ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama, ya. Pendapat itu sampai 5 pendapat dalam masalah tersebut. ya, dan bahwa yang paling kecil dari atau paling minimal dari usia yang disebutkan oleh para fuqaha adalah 6 tahun, sebagian lagi mengatakan 7 tahun. 6 tahun, sebagian lagi mengatakan 7 tahun, ya. Dan mereka mendasarkan pendapat tersebut pada dasarnya dengan dalil-dalil yang tidak berdasar sama sekali. Contohnya misalnya dengan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, ketika Nabi mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin, perintahkan anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun. Kata mereka usia 7 tahun berarti mereka telah diperintahkan untuk sholat, dan perintah untuk sholat menunjukkan bahwa mereka telah mungkin untuk mengalami masa balig, dan untuk wanita masa balig itu disamping dengan perkara-perkara yang sama dengan laki-laki, dari tumbuhnya rambut kemaluan, kemudian mimpi basah, ya, juga yang khusus bagi wanita adalah apa? Adanya haid, sehingga dengan itu kata mereka 7 tahun. Ini sebagian ulama Hanafiyah, mereka bilang juga 6 tahun bahkan, ya. Namun yang benar bahwa tidak ada dalil tentang usia-usia tersebut, ya. Tetapi kita dapatkan bahwa kebanyakan ulama menetapkan bahwa haid yang termuda adalah 9 tahun. Ya. Dan itu yang datang keterangan dalil-dalil tentangnya, ya, sangat banyak. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang usia 9 tahun batas usia minimal, sehingga ini adalah pendapat jumhur ulama, ya, pendapat yang mengatakan bahwa batas usia minimal wanita mengalami haid adalah 9 tahun. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari seluruh mazhab yang ada, dan mereka berdalil dengan beberapa dalil, ya, di antaranya, ya, riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Idza balagat al-jariyatu 9 sinina fa hiya imra'atun." Wanita jika telah sampai usia 9 tahun, anak perempuan jika telah sampai usia 9 tahun, fahiya imra'atun, maka dia adalah wanita, artinya dia sudah wanita sejati, ya. Kemudian ini pula yang disebutkan oleh para ulama, para fuqaha yang mewajibkan pendapat tersebut, usia yang sesuai dengan apa yang datang dalam akal yang sehat, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan haid ini sebagai suatu tanda yang menunjukkan kesuburan seorang wanita dan kesiapannya untuk, ya, melahirkan, ya, dan bahwa perkara ini telah ada dalam usia tersebut secara hikmah, telah ada pada usia 9 tahun, dan telah disyaratkan tadi dari kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dinikahi pada usia 7 tahun, tetapi ketika itu ia masih tinggal dengan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, dan pada usia 9 tahun barulah ia ditinggalkan satu rumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena keadaan ini keadaan yang dia dianggap sudah cukup mapan untuk bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Juga dilihat dari kenyataan istiqra, tatabbu, dari kenyataan yang ada bahwa ternyata wanita pada usia 9 tahun ini, ya, sudah mengalami haid atau batas usia termuda yang didapatkan dari keadaan wanita yang mengalami haid adalah 9 tahun. Ya. Saya kira masyhur kisah apa yang dapatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, seorang nenek. Ya. Kata Imam Syafi'i, "A'jalu ma sami'tu minan nisa" A'jalu ma sami'tu minan nisa tahidu nisa'a tuhana yahidna litis'i sinin. Kata Imam Asy-Syafi'i, ya, bahwa paling muda usia wanita mengalami haid yang aku dengar adalah wanita dari Tuhamah. Wanita dari Tuhamah yang mereka mengalami haid pada usia 9 tahun. Demikian riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Juga kita dapatkan riwayat, ya, dari Abu Muti Al-Balkhi, salah seorang dari murid Imam Abu Hanifah. Abu Muti Al-Balkhi, di mana ia mengatakan atau diriwayatkan bahwa ibnatu Abi Muti Al-Balkhi, putri dari Abu Muti Al-Balkhi ini, menjadi seorang nenek-nenek, sarat jaddatan walahan al-umri tis'a asyara aman. Ia menjadi nenek-nenek, ya, dalam keadaan usianya 19 tahun. Nenek-nenek usia 19 tahun. Itu neneknya, itu anak perempuannya Abu Muti Al-Balkhi. Ya. Abu Muti Al-Balkhi ini disebut tadi dia adalah murid dari Imam Abu Hanifah. Murid dari Imam Abu Hanifah. Baik, kalau nenek usia 19 tahun, berarti berapa dia pertama kali mengalami haid, akhwat? Sembilan tahun kan? Ya, 9 tahun dia mengalami haid, kemudian dia hamil, 10 tahun melahirkan anaknya. Ya, anaknya berusia 9 tahun, ya, mengalami haid, lalu kemudian hamil setahun. Ya, berarti dia usia 10 tahun kemudian melahirkan anak. Anaknya usia 10 tahun melahirkan anak. Berarti ibunya ketika itu berapa usianya? Atau nenek sang bayi berapa usianya? Ya? Tadi berapa tadi? 9 tambah 1 10. Ya? Nah, jadi tahun ke-10 sang nenek melahirkan anak tadi, ya, yaitu yang kemudian 10 tahun berikutnya lagi dia pun melahirkan anak. Ya, berarti 20, ya, 19 tahun. Ya, 19 20 tahun, ya. Jadi kalau kita lihat dari keadaan putri dari Abu Muti Al-Balkhi, murid dari Imam Abu Hanifah tadi, berarti terjadi betul ia mengalami haid pada usia 9 tahun. Ia mengalami haid pada usia 9 tahun. Sehingga wallahu a'lam bissawab, jumhur ulama sekali lagi dari 4 mazhab yang ada berpendapat batas usia minimal haidnya seorang wanita adalah usia 9 tahun. Dan ini yang dirojihkan, ya, oleh Thalibatul Ilm tadi, rawiyah, ya, dalam kitabnya tentang Al-Haid wal Nifas wal Istihadah wa ma yata'allaqu biha min al-ahkam. Ya, Rawiyah bintu Ahmad Abdul Karim Al-Zahar dalam risalahnya beliau merojihkan pendapat yang mengatakan batas usia minimal adalah 9 tahun. Adalah 9 tahun, ya. Adapun batas usia maksimal, batas usia maksimal, maka Rawiyah tadi juga merojihkan seperti apa yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang dirojihkan oleh Syekh Budayyan, ya, yaitu bahwa tidak ada batasan usia tertua yang maksimal untuk seorang wanita dikategorikan sebagai batas haidnya. Jika ia mengeluarkan darah lebih dari waktu itu, maka tidak disebut sebagai haid. Untuk yang tertua tidak ada batasan, ya. Dan ini juga adalah pendapat dari Ibnu Rushd dari Malikiyah. Satu riwayat dari Imam Abu Hanifah yang disebutkan oleh Ibnu Abidin, seorang ulama Hanafi, dan yang dirojihkan oleh Imam Al-Mawardi dari ulama Syafi'iyah, artinya sama dengan Imam Ad-Darimi yang juga dari Syafi'iyah, merojihkan tidak ada batasan untuk maksimalnya. Dan pendapat Ibnu Taimiyah dari Hanabilah serta Ibnu Hazm dari Zahiriyah. Saya ulangi, adapun untuk usia maksimal batasan haid, maka yang benar dari pendapat para ulama tidak ada batasan, ya. Dan ini yang disebutkan tadi adalah pilihan Syekh Utsaimin tentu saja, juga pilihan dari Syekh Dubayyan, dan tadi oleh Talibah Rawiyah dalam pembahasan yang luas, ya, menjelaskan khilaf seputar batas usia tadi yang tertua. Pendapat-pendapat para ulama ada 5 pendapat, kemudian dia munakasyah dalil, dan kemudian beliau sampai pada kesimpulan yang sama dengan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala tadi, yaitu bahwa tidak ada batasan untuk usia maksimal, yang dia merupakan pendapat Ibnu Rushd dari Malikiyah, satu riwayat dari Abu Hanifah seperti disebutkan oleh Ibnu Abidin, dan pendapat Al-Mawardi dan Ad-Darimi dari Syafi'iyah, Ibnu Taimiyah dari Hanabilah, dan Ibnu Hazm dari Zahiriyah. Baik, ya, kesimpulannya akhwat, ya, kita lebih cenderung kepada pendapat Rawiyah tadi, yaitu bahwa usia minimal tetaplah dibatasi 9 tahun. Tapi usia maksimal bahwa tidak ada batasan bagi seorang wanita dalam perkara haidnya, ya, kapan dia menopause, maka itu tidak ada batasan usianya, tergantung kepada kenyataan di lapangan. Adapun untuk yang terkecilnya, mengapa kita mengatakan tetap ada batasan, tidak seperti pendapat Syekh Ibnu Utsaimin yang mengatakan, ya, harusnya tidak ada batasan karena syariat tidak membatasi. Kita mengatakan bahwa karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan dalam kenyataan usia yang lebih muda dari 9 tahun tersebut. Artinya usia yang paling muda yang ditemukan, didapatkan wanita mengalami haid adalah 9 tahun tersebut. Tidak ada lagi yang di bawahnya, ya. Sehingga dengan demikian, dengan itu, dia sah dijadikan sebagai batasan. Dalam arti, jika seorang wanita, di bawah usia 9 tahun, mengeluarkan darah, ya, maka tidak dihukumi sebagai darah haid, dihukumi sebagai darah rusa. Ya. Adapun jika seorang wanita di atas usia 40 tahun ya mengeluarkan darah, darah tersebut dengan sifat darah haid, maka dia dihukumi sebagai haid karena tidak adanya batasan dalam perkara tersebut. Uang tuh ada minta sih. Jadi ini siapa? Siapa minta? Baik, terakhir kita ingatkan akhwat dalam masalah ini cabang pembahasan ya, yaitu adalah bahwa jika seorang wanita dalam usia yang lanjut ya mengeluarkan darah setelah terhenti sebelumnya, jadi wanita ini mengalami menopause ya, terhenti darah pada usia tertentu ya, namun tiba-tiba beberapa tahun berikutnya tiba-tiba ia mengeluarkan darah dengan sifat darah haid ya, ingat tadi bahwa tidak ada batasan ya untuk batas usia tertua wanita mengalami haid. Nah sekarang dia telah bersih, berhenti haid itu beberapa tahun lamanya, namun tiba-tiba pada suatu keadaan dia mengeluarkan darah dengan sifat darah haid. Bagaimana hukumnya tentang hal ini? Ya, maka jawabannya ya seperti yang disebutkan dalam pembahasan tentang ahkamul haid wan nifas adalah bahwa jika yang keluar dari darah tersebut sifatnya, dilihat dulu, bukan sifat darah haid, sufra wal kudrah, kekuning-kuningan, fala yultafatu ilaihi, maka tidak dihukumi sebagai haid. Hukumnya sama dengan wanita yang punya haid biasa dengan siklus tertentu yang teratur, kemudian berhenti haid itu, dia bersih dengan jufuf atau qasatul bayda, lalu kemudian setelah itu ia mengeluarkan bercak kekuning-kuningan atau kehitam-hitaman ya. Apa hukum bercaknya? Hukum bercaknya bahwa bercak yang terjadi di luar waktu haid, tidak bersambung dengan haid, maka dia bukan haid. Itu untuk wanita yang mengalami haid biasa rutinnya. Nah untuk wanita yang sudah berhenti dari haid beberapa tahun kemudian dia mengalami haid, maka hukumnya juga sama. Jika yang keluar itu sebenarnya bukanlah haid, tapi bentuk cairan kekuning-kuningan ya, atau kehitam-hitaman ya, sufra atau kudrah, maka dihukumi bahwa dia bukan haid ya. Dikiaskan dengan hukum wanita yang telah melihat tanda bersih lalu keluar sufra dan kudrah ya. Ada hadis tentang hal ini, hadis Ummu Athiyah, di mana beliau mengatakan, riwayat Imam Al-Bukhari dalam bentuk ta'liq dan Abu Dawud, kunna la na'uddu as-sufra wal kudrah ba'da tuhri syai'an, kami tidak menghitung cairan kuning ataupun cairan hitam-hitaman yang keluar setelah bersih dari haid sebagai haid, kami tidak menghitungnya sebagai haid. Hadis sahih riwayat Abu Daud bersambung dan Bukhari dalam bentuk ta'liq ya. Jadi itu dasarnya, saya ulangi tadi, kita lihat keadaannya, jika yang keluar adalah sufra dan kudrah maka tidak dihukumi haid ya. Demikian pula jika darah yang keluar itu ya darah seperti darah haid, bukan sufra bukan kudrah, tetapi qit'ah minad dam, hanya keluar sesaat ya, tidak sambung menyambung beberapa hari misalnya, maka ini juga dihukumi sebagai bersih bukan haid ya, karena hanyalah dihukumi haid jika dia bersambung berlanjut beberapa hari ke depan. Baik ya. Saya kira itu perlu diketahui ya, bahwa kalau cairan yang kuning bukan haid. Kalau keluar merah tapi hanya sekali, sesaat saja, maka juga bukan dihukumi sebagai haid, tanpa ada perbedaan pendapat antara para ulama. Nah, yang ada perbedaan pendapat adalah jika dia keluar seperti kebiasaan sebelumnya, berhari-hari terjadi darah itu dengan warna darah haid, maka di sana ada perbedaan pendapat ya. Sebagian ulama berpendapat dia adalah bukan haid ya, hukumnya seperti luka. Diriwayatkan ini dari Imam Ahmad seperti dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah ya. Pendapat yang lainnya mengatakan ya bahwa dia dilihat dengan sifatnya. Jika sifatnya adalah sifat haid ya, yaitu terus menerus dan teraturnya, maka dia adalah darah haid. Dan ini pendapat Ibnu Hazm dalam Muhalla dan Ibnu Taimiyah ya. Artinya hukumnya hukum wanita yang kembali mengalami haid. Jadi mungkin terjadi ya, seperti apa yang kita sebutkan tadi dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana ia telah sampai pada usia tua istrinya dan istrinya, tapi kemudian seperti sebagian riwayat dari tafsir fadhahikat, bahwa ia mengalami haid, maka berlaku padanya hukum haid seperti yang berlaku pada wanita yang lainnya. Ketika muncul datang haid itu kembali, dan setelah itu kemudian dia hamil ya, maka ini menunjukkan bahwa mungkinnya terjadi, mungkin terjadi suatu keadaan haid yang terhenti secara permanen, tetapi kemudian muncul kembali, muncul kembali. Maka jika sifatnya seperti sifat haid, darahnya, kebiasaannya, maka tidak ada dalil yang bisa kita gunakan, tidak ada pegangan kita kecuali menghukumnya sebagai suatu bentuk keluarnya haid. Karena ayat-ayat tidak menjelaskan tentang menopause yang sudah tidak mungkin lagi mengalami haid dengan usia tertentu, tidak ada. Ini maksud la hadda, tidak ada batasan ya. Baik, sebagian lagi berpendapat bahwa dilihat dulu jika dia berulang bulan berikutnya sampai 3 kali berulang di bulan berikutnya, barulah dihukumi haid. Jika tidak, maka sama dengan pendapat yang pertama, bahwa dia hukumnya bukan darah haid. Yang rajih dari pendapat para ulama adalah pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa jika sifatnya sifat darah haid, kemudian bahwa bentuknya pun keteraturannya terus menerusnya terjadi seperti bentuk pada haid ya, 7 hari, 5 hari, lebih atau kurang, maka dihukumi haid meskipun hanya terjadi sebulan atau 2 bulan. Kembalinya haid itu hanya sebulan atau dua bulan. Selama tidak ditemukan sebab-sebab tertentu. Kalau ditemukan karena sebab tertentu, karena mengangkat berat, karena jatuh, berarti ada luka dalam, maka bukan haid. Tapi kalau ternyata tidak ada sebabnya, maka dia berarti adalah bentuk dari haid yang kembali meskipun hanya 1 bulan. Kenapa demikian ditetapkan? Karena sekali lagi syariat tidak membatasi batas usia haid itu sendiri ya. Dan kaidah mengatakan apa yang tidak dibatasi oleh syariat dikembalikan kepada urf, kembali kepada adat kebiasaan ya, dikembalikan kepada adat dan kebiasaan. Dan bahwa mungkin terjadi haid yang terhenti ya karena menopause, karena usia tua, tetapi kemudian muncul kembali, datang kembali karena hikmah yang Allah inginkan, maka ketika terjadi itu berlakulah hukum haid. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya kira sampai di sini akhwat pembahasan kita. insyaallah kita akan bahas maqam yang kedua pada kesempatan besok dan melengkapi pembahasan-pembahasan yang lainnya insyaallah taala pada kesempatan berikutnya nanti. Sampai di sini ada pertanyaan akhwat? Baik. Tidak ada ya? Sudah masuk waktu duhur. Jika demikian kita tutup pertemuan kita dengan kafarah majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.